tiba hidupku yang sendiri sunyi bila senja berlalu hati terasa pilu hidupku yang sendiri sunyi mengapa di kau bertanya mengapa harus bersedih sendiri sunyi.